curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae. Mak, mama ke. Mak, mama ke. Mama ke. Mana kabar jani ya, Mak? Wis arep nggawe sekolah kok ya. Sepatune nyungge sikae piye bae. Dijahit ngarepe, mburi manga-manga, teman mburi didaplok karo gedebok dari taline sing bundut. Apa yang ora melas, Mak, lajan tukuk nas sepatu sing anyar njajal lah. Tulung lah. Pokoke janjine kok ora gelem kok nanyung sepatu anyar. Sida sida nyomret arah maneh lah kon golek biung sing gelem nukok nak sepatu anyar. Sepatu manga-manga, sepatu jebol, sepatu jaluk madang, sepatu kencotan, sepatu jaluk disol, ha buang bae. Sekarang sudah hadir untuk Anda, sepatu merek Bata, Buntun Adipala. Mau tampil necis? Pakai sepatu Bata, Buntun Adipala. Didesain khusus buat Anda yang mau tampil seksi, baik di dalam maupun di luar ruangan. Cocok juga tinggo maring sawah. Yang ngundaut, ngumatun, anyani, tandur, ngantek panen bisa dinggo ke sepatu cap batam buntun Adipala. Dijamin anti cangkang keong. Ha, untuk para pelajar, sepatu merek Bata buntun Adipala ini juga bisa dipakai buat gaul. Bentuknya sing kotak kayak bata membuat kaki Anda terlihat lucu. Acemannya nggak ditambahi pita Jepang, nang taline buat hujan. Di kamar maring acara ulang tahunan langsung buat mesti ditawa gue nasi di rumah mesti nang udah tiarake. Bagi para preman, sepatu merek Bata Buntun Adipala ini juga cocok buat bajing-bajingan. Apa maning anggap pasana urjenan, kutu digawa. Kira-kira nana sing mabok, reseh, gawe mungsuh, bisa bae gue tinggon yang peluk wong sing reseh gue mau. Nah, kira-kira bali kang urjenan kencot, sepatunya bisa tinggon maning. Disamprang nabe maring wit pelemek kajine, sing nembe bae pakel. Dijamin dari nambah uyah karo kecap sendeng, langsung gawe rujak. Ya, sepatu merek Bata Buntun Adipala diproduksi di Buntun Adipala. Regane siki sekitar 1.000-1.500, tapi enggak harus kutul bakul material lo ya. Sekjen karo gendeng, karena gendeng gue gawainnya nang Kebumen, regane kayan-kayan siki no kalau salah 750 perakan rana. Sepatu merek Bata Buntun Adipala, baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, berarti jenengan semua teles mata, genah gue. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae.